Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu? Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri karena tak punya emas permata hantaran cinta. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Terima kasih.